Selamat pagi, Pak Erik. Selamat pagi. Iya, silakan Bapak. Itu adalah langkah yang bagus, sebab guru-guru maupun kepala sekolahnya mentalnya tidak benar sekarang ini. Mengapa terjadi kebocoran-kebocoran? Itu terjadi katanya, terutama di sekolah-sekolah, ya, yang mana agar kepala sekolahnya itu merasa kurang, sepertinya kalau nanti banyak murid-muridnya itu yang tidak lulus, nanti nama sekolahnya itu akan kurang baik lah begitu, jatuh gitu. Maka nggak heran mereka mengadakan kecurangan-kecurangan untuk menolong sekolah itu yang mana lulusannya jumlahnya besar begitu. Jadi hal ini memang kurang, tidak dibenarkan secara moral. Itu kan guru masa berbuat sedemikian untuk mengangkat sekolahnya, dia bikin jumlah yang orang yang lulus jadinya banyak. Terima kasih. Iya, terima kasih. Bapak Sudibyo, selamat pagi. Selamat pagi, Bu Nena. Ya. Begini, Bu, menurut kami ya, sebelum ujian nasional dilaksanakan, satu bulan sebelumnya mahasiswa peserta ujian itu dilatih dulu soal-soal ujian yang akan diujikan, kira-kira apa aja gitu materinya, sehingga mereka siap dan mendapatkan angka yang baik. Banyak kan mereka nggak siap karena nggak tahu apa yang harus dipersiapkan. Setelah itu penjagaan dijaga oleh Hansip, pamong praja, polisi, tentara dan sebagainya, bukan gurunya, karena kemungkinan mahasiswa calon siswa itu yang akan memasuki perguruan tinggi itu melakukan kecurangan dan berbuat mafianisme serta membuat keonaran maupun tindakan-tindakan yang sifatnya melawan hukum gitu. Terus nomor tiga, pada penyaringan ujian di universitas waktu mau masuk itu, nilainya itu betul-betul ditanyakan ke sekolahnya, apakah betul tuh nilainya, transkripnya, sistem pengujiannya dan sebagainya, sehingga betul-betul yang diterima di perguruan tinggi nasional itu mempunyai kualifikasi yang baik, sehingga tidak menyimpulkan sarjana-sarjana yang tidak siap pakai dan tidak mampu bekerja gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Koko, selamat pagi. Terputus, silahkan Anda Bapak Sujaya. Oke, komentar saya, sistem ujian sekarang itu hanya menciptakan mahasiswa yang tidak berkualitas ya. Karena ujiannya itu bersifat multiple choice, jadi pilihan. Kalau jam saya dulu sekolah, itu isi ujiannya itu sifatnya itu pengisian. Jadi isilah titik-titik di bawah ini. Jadi kalau mahasiswa atau siswa yang tidak belajar, yang tidak menguasai pelajaran yang diajarkan, sama sekali tidak bisa untuk menjawab pertanyaan. Kalau sekarang masih ada unsur untung-untungan, nah, jadi seharusnya dirubah lah. Dan dulu nilai kelulusan itu adalah paling kurang 6. Kalau sekarang baru di bawah 4 saja dinyatakan lulus. Jadi kita ini mau jadi apa nanti? Itu aja. Baik, terima kasih Bapak Koko. Ya, saya mau sedikit memberi saran ya. Kita kan sudah sering dengar nih beberapa guru justru dia membocorkan hasil kunci jawaban pertanyaan-pertanyaan yang diberikan ya. Tapi kenapa sih kita selalu terus pada hal-hal yang sama gitu loh. Saya setuju dengan Bapak yang sebelumnya, kenapa sih kita nggak ujian dengan menggunakan esai atau tidak multiple choice. Justru itu yang membuat kreativitas kita jadi mandek. Kita hanya untung-untungan sifatnya. Tapi kalau dengan multiple choice itu akan terlihat pikiran-pikiran yang maju itu akan hasilnya juga akan kelihatan. Dan ini meminimalkan kebocoran-kebocoran sebelum ujian itu dimulai. Nah, saya rasa nggak terlalu sulit ya. Cuman masalahnya kita nggak pernah mau untuk melakukan perubahan untuk usul rencana. Hasil ujian akan menjadi tiket masuk perguruan tinggi, saya setuju-setuju aja. Tapi sebaiknya kalau multiple choice harusnya sih sudah mulai dirubah ya. Okay. Jadi esai gitu. Ya. Oke, okay, baik. Terima kasih. Bapak Hilman, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Silakan Pak Hilman. Saya setuju-setuju aja dengan cara-cara yang seperti itu tadi dikemukakan mengenai masalah-masalah cara-cara ujian yang baik. Sebetulnya saya lebih korelasi kepada untuk kita ke depan itu dengan memiliki suatu SDM yang terutama di birokrasi ya, di PNS, setelah mereka telah menjadi orang itu menjadi ada semacam ranking-ranking yang telah lulus, itu rekrutmen itu diambil justru dari yang ujian-ujian sedemikian, jadi memiliki ranking-ranking yang bagus dan untuk rekrutmen PNS juga memerlukan ujian, tapi betul yang ngambil dari orang-orang yang memang mempunyai ranking tersebut, baik di SLTA atau di perguruan tinggi. Saya pikir itu untuk menghindari apa atau mencari bibit-bibit yang bagus di birokrasi, kalau jadi menghindari KKN dan sebagainya. Itu sekian, terima kasih. Oke, terima kasih.